Dulurku bersama Arjuna Record, bersama Cumi-Cumi untuk Anda. Kita simak sama-sama. Dewi Purnama goyang bareng Laskar Buana. Wong Kanung, Wong Kanung, Wong Kanung. Request-nya lo enek. Selamat malam Laskar Buana. Adela.